Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fatir makkiyatun wa hiya khamsun aw sittun wa arba'una ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba. Yazidu fil khalqi ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Surat Fatir, nuta iki ku surat Fatir. Makiyat untuk surat Fatir turun ning periode Mekah, periode sederenge Hijrah. Wayati surat Fatir khamsun lima ausiton ton 46 ayat lan 40 ayat. Jadi kemungkinan 45 ayat atau 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekabiani puji, kenyataan sekabiani puji kulillahi namung kagungane Allah. Hamidah muji sapa Allah taala nafsahu ing dzati Allah piyambak bidzalika kelawan kalimat alhamdulillah. Kama bayana kaya le jelasno sapa Allah fi awali sabak ing dalem kawitane surat Saba. Teng mriki Allah disifati fatiris samawati kang ngatur pira-pira langit. Kang ngatur to kang gawe pira-pira langit wal ardi lan ingkang ngatur bumi. Yo ngatur gawene, yo ngatur keberlangsungane, yo ngatur sistemnya. Khaliqi himat gese kang gawe samawat lan ard. Oleh gawe ala ghairi misale ing atase tanpa contoh padanan sabako kang disiki apa misal. Di Allah gawe iku ora ngeblat, ora ngerpek, ora nyontoh. Mergo sesuatu sing digawe Allah niku sifate fitrah pertama terjadi. Sifate Allah male ja'ilil malaikati kang gawe malaikat. Digawe rusulan hale dadi pira-pira rusul. Diutus misale ilal anbiya'i maring pira-pira nabi. Sifate malaikat uli ajnihatin kang duweni pira-pira sayap. Suwiwi cara Jawa. Masna hale sayap sing loro-loro, wasula salan sayap sing telu-telu, warubaa lan sayap sing papat-papat. Yazidu nambahi sapa Allah taala fil khalqi ing dalam makhluk ciptaane, misale fil malaikat ing dalam malaikat wa ghairi halan yani malaikat. Oleh nambahi ma ing apa ya sawu kang ngersakno sapa Allah ing ma. Inna wa hasatamna Allah taala ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara qadirun dat sing kuwasa. Ma yaftakhillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalah. Ma te apa wa yaftah kang wis buka sapa apa linnasi maring manusa min rahmatin sang rahmat apa wae. Sesuatu yang Allah menghendaki terjadi rahmat pada seseorang kariskin kaya dene rezeki wa matorinan udan. Fala mumsika mung ora ana sing iso menghalangi kemujud, ora ana sing iso ngeker iku mujud lah maring rahmat. Tapi wa mau te apa wa yumsik kang ngeker sapa Allah min dalika saing mengkon-mengkon rahmat. Fala mursila mung ora ana sing iso nglepas utawa sing iso ngirim sapa. Fala mursila mung ora ana kang iso ngirim ku mujud lahu maring ikilah man man sing ya man sing tuk jatah rahmat wa min ba'di saking sause Allah, manane ba'da imsaki sause oleh ngeker Allah. Wawa ta'awwa iwa ala zizu dat sing menangan al-ghali putri singang menangan ala amrihi yang atasnya urusannya Allah. Segala yang diinginkan pasti terjadi. Yang lain pasti kalah. Al-hakimu terdat sing bijak fifi lihing dalam tindak lampai Allah. Ya ayuhan nasu hiling-hiling manusia ahlu makata zaman iku tegesi penduduk Mekah atau ahla makata tegesi ya ahla Mekah. Uthkuru ilinga sirakabe ni'mat Allah ing ni'mati Allah alaikum ngatasi sirakabe. Misale bi iskanikum kelawan oleh ngenggokno oleh manggon sira kabeh al haram ing tanah haram wa manal ghorati lan nyegah pira-pira serangan angkum sangi sira kabeh. Tanah haram satu-satunya tanah sing gak ngalami penjajahan dunia ngantos samangke mesti Mekah Madinah. Hal min khaliqin ana ta utahe ana khaliq ana pencipta. Min utahe min iku zaidatun zaidah ra usah makna. Khaliqun tilafat khaliqun iku mubtada'un mubtada' utawa khaliqin tilafat khaliqin mubtada'un mubtada'. Ghairu wahi kang saliyane Allah birofi iklan rofa wal jari lancir. Ghairu wahi utawi ghairillahi kados. Dados nak ghairu wahi sifat sangking mahal nak ghairillahi sifat saking apa lafat uti lafat ghairu nak tun dadi laf naat li khaliqin ke dilafat khaliqin naat lafdun ing dalam sisi lafat maksudnya ghairillah aw mahallan utawa sisi mahal. Sisi mahal khaliqin dohire kancer tapi mahale rofa mergo dados napa mubtada mulane sifate derek rofa napa ghairu wa khabarul mubtada'i utai khabari mubtada' iku yarzuku ku minas sama ana to pencipta liyane Allah iku ngrezekeni sapa khaliq kum ing sira kabeh minas sama saking langit ail matori tegese udan misale udan wal ardi wa minal ardi lan saking bumi ain nabati tegese misale tanduran wal istifamu te istifam li takriri iku krana netepno hukum rupane maknane la khaliqa tegese ora ana pencipta iku maujud rozikun kang maringi rezeki hiruhu kang saliyane Allah la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud utawa kang ora kang ora ana pangeran kang hak iku maujud ilahu kecuali Allah fa namo ka khaliqa ya apa tuk fakuna den alihna sira kabeh utawa den mengokno sira kabeh. Terus Allah niku merasa aneh nak ana wong kok ora iman mbek Allah. Wong dalile wis jelas kok fa'anna tufakun. Fa'anna moko khaliqa ya apa tufakuna den mengokno sira kabeh to den napa iki dipalingno sira kabeh. Min enah sing apa tusrafuna den palingno sira kabeh. Antauhiti saking nauhidna Allah ma ikrarikum semertane ikrare sira kabeh fi anahu lan satemne Allah al khaliqu dzat sing gawe ar-rasiku tur dzat sing maringi rezeki. Wa yukadzibu lamun gorono sapa kufar ka ing sira ya Muhammad ya Muhammad. Fi majika ing dalam tekani sira bi tauhid lan tauhid wal ba'ts lan tangi sangka kubur wal hisab lan hisab wal iqab lan iqab. Ketika orang-orang kafir itu mendustakan kamu, faqad kudzibat moko hali wis teman-teman den dustakno sapa rusulun pira-pira rusul ning koblika kang sedurunge sira. Fi dalika ing dalam masalah tauhid lan ba'ts. Fasbir moko sabar sira kama sabaru kaya le padha sabar sapa para rusul. Wa ila Allahi lan maring Allah sarasan turu jauden balek napa lumuru pira-pira urusan fil akhirat ing dalam akhirat. Fayujaziya mongko males sapa Allah atau fayujazi mongko males sapa Allah al mukadzibina ing pira-pira wong sing pendusta wa yansuru lan nulung sapa Allah taala al mursalina ing pira-pira wong sing diutus. Nek kula terangno sedikit tentang ulumut tafsir ya tentang ilmu tafsir kaidahnya itu pokoknya kalau Makkiyah itu turun sebelum napa hijrah nggih. Nah Madinah niku turun setelah napa hijrah meskipun secara geografis turun di Mekah. Misalnya surat Fatih itu turun di Mekah. Tapi setelah Nabi posisi napa hijrah, maka surat Fatih tetap berkategori napa Madaniyah. Padahal turunnya di Mekah karena turun pas Sulhul Hudaybiyah atau pas Nabi di Mekah. Kaidah Makkiyah juga sama, bisa saja Nabi pas jalan-jalan di Syam atau di mana kemudian ada surat itu maka berstatus Makkiyah asal periode itu sebelum apa hijrah. Kula terangno ulumul Quran. Imam Syafi'i ketika ngarang kitab Ar-Risalah, Ar-Risalah niku karangan kaul jadid Imam Syafi'i. Niku memulai dengan kalimat kula jeeling, wal kufar sinfani, orang kafir itu ada dua. Ketika Nabi menjadi nabi, diutus jadi nabi, itu orang kafir itu ada dua jenis. Satu jenis yang tidak ahli kitab. Ini ku kafir Mekah, jadi tidak Nasrani juga tidak napa Yahudi. Nah, bahasa yang kayak saya itu non Semitik napa. Mbok bahasa yang kayak itu napa non Semitik, tidak punya kitab samawi. Ini penting. Kedua kafir-kafir Semitik. Ini ku kafir-kafir yang punya napa kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Ini bahasa agama. Nah, bahasa negara ya enggak ada, bangsa Indonesia enggak ada bahasa kafir no. Semuanya warga no, Indonesia. Jadi ini konstitusi agama. Kalau negara ya semuanya warga no. Warga negara Indonesia. Jadi kula nu sering ditakoki tiyang sering kula disuwani tiyang tenan. Bela legus ini itu hukum negara bukan hukum agama. Jawan kula enak ora melok ngomong kon bela aku yo sok biasa wae cara kula. Dengerin ya. Nak sampean kepengin maknani Quran sesuai tradisine ulama sing musalsalilah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu mikire ngoten nggih. Saya ulang lagi ya. Orang kafir itu ada dua. Satu kafir yang tidak punya kitab samawi, atau disebut musyrik, musyrik Mekah. Ini kampungan sekali ya, ortodok, kampungan, desa, naif. Jadi di anak wedok dipateni mergo marai camah. Gak kena dijak perang, gak kena dijak mergawe. Terus watu disembah-sembah dewi, engko nak bosen digenti watu sing luwih. Apik, pokoke aneh, sikape ku aneh. Tapi cerdas. Yo ono cerdas. Cerdas iku iso nyebut lafadz Allah, tapi ora paham. Dadi yo aneh wong kafir yo pancen wong salah yo pancen wong aneh. Dan ini yang dimaksud kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Rungokno tenan iki. Ketika orang kafir Mekah itu punya tradisi menfisikkan Tuhan. Nggih napa menfisikkan Tuhan. Dadi jenenge Tuhan itu ya lata uzza gawe watu terus disembah. Ada fisiknya napa? Ada jisimnya, ada bentuk fisik. Sehingga ketika Nabi muni nyembah Allah, mereka tanya, Muhammad, enggak apa-apa kita nyembah Allah, tapi terangkan dulu Tuhan kamu itu dari perak, apa dari emas, apa dari batu. Ini kan jelas, dia cara bertanya itu sesuai kaidah mereka, kalau Tuhan itu harus apa? Fisik. Terus kanjeng Nabi, dikan dawuh Allah, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, yaitu bebatuan tadi. Andaikan orang kafir ini kok kafir Yahudi, tentu enggak ada ayat la abudu ma ta'budun, karena orang Yahudi itu penyembah Allah, yaitu mereka nyebut Yahweh. Sehingga ayat ini tidak tentang hubungan Nabi dan orang apa? Yahudi. Ya iki rada jlimet ben ki rada pinter. Sajane aku ya ora menarik cara-cara. Tapi kena sing sekolah iso dadi dokter. Lah maksudnya pancen rada jlimet. Tak ulang lagi ya. Sehingga kul ya ayyuhal kafirun di ayat itu diartikan kafir apa? Mekah, yaitu yang masih menfisikkan apa? Tuhan. Napa? Yang masih menfisikkan apa? Tuhan. Makanya Nabi disuruh dawa la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud. Beda dengan kafir Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani Nabi kalau dialek dengan mereka sering dawa Allahu rabbuna wa rabbukum. Karena orang Nasrani ya yang ngakui Tuhan Allah, meskipun menambahkan Tuhan Bapak dan Tuhan Ibu dan Tuhan Anak, tapi kan tetap Tuhan induknya Allah. Orang Yahudi nyebut Yahweh. Jadi ya rada jlimet, tapi tak latih pinter ke, paham ya, kemajuan. Jadi paham ya? Ya ibu-ibu paham lah, paham. Mantas sabab bikomin fawan apa? Minhum angger gayane paham insyaallah ya. Paham, mereka paham. Ya saya ulang lagi ya. Sehingga ulama nahwu itu hampir sepakat mengatakan jika ada ataf maka bukti berbeda. Misalnya ja'a zaidun wa amrun, Zaid datang dan amar. Berarti Zaid tidak amar, amar ya tidak Zaid. Karena al-atfu yaqtadi taghayyur, kalau ada ataf berarti orangnya beda. Nah, padahal di surat juz amma itu kan ada lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi orang kafir itu satu min ahlil kitab, dua wal musyrikin. Artinya musyrikin gaya kafirnya beda dengan gaya kafirnya ahli kitab. Ahli kitab gaya kafirnya dengan beda dengan wal musyrikin karena pakai apa? Ataf. Kalau ataf itu yaqtadi taghayyur. Meskipun lafadznya sama sekalipun. Misalnya ada orang bilang ja'a zaidun wa zaidun, pasti ada Zaid yang anaknya Amar mungkin. Ada Zaid yang anaknya Karmin, meskipun namanya sama-sama Zaid. Tapi kalau dikatakan ja'a zaidun wa zaidun, pasti Zaid yang berbeda. Paham ya? Karena ataf yaqtadid taghayyur. Nah dua tipikal orang kafir ini ya punya selera yang beda, punya gaya hidup yang beda. Yang satu menyembah batu, menyembah apa pohon besar, menyembah apa. Disebut era modern disebut non-semitik, tidak punya kitab samawi. Ini polemiknya dengan Nabi itu ya polemik Tuhan. Dan ini mereka anti hari kebangkitan. Beda dengan kafir ahli kitab, mereka kan enggak anti ahli kebangkitan. Cuma mereka mengklaim kalau mereka yang ahli surga, yaitu kalau orang Nasrani mati misalnya kan sudah tenang bersama Bapak di surga. Kalau kafir Mekah enggak percaya adanya surga. Makanya mereka protes, Muhammad masa sudah jadi tulang belulang menjadi manusia lagi, itu enggak mungkin. Apa ada kafir Nasrani yang bilang demikian? Kan enggak ada. Yang bilang begitu kan kafir ahli napa? Kitab. Karena yang maksudnya yang bilang gitu orang musyrik Mekah, yang ahli kitab kan bilang surga itu milik kita. Nah, problemnya sekarang orang mengkaji tafsir sudah tidak sedetail ini. Jadi sehingga kafir ini semuanya kafir. Semuanya tauhid. Wah, ya repot kan. Sehingga Nabi itu di hadis sahih diterangkan, jika enggak ada ketentuan Allah tertentu, Nabi itu lebih mirip dengan ahli kitab dalam tradisi beragama. Karena ahli kitab sudah banyak benarnya itu menuhankan Allah. Percaya adanya surga dan neraka, percaya adanya hisab dan sebagainya dan sebagainya. Meskipun nanti juga tetap ada perbedaan dengan Islam, tapi ini kan saya cerita. Nah, surat-surat Makkiyah itu surat yang tidak membicarakan kafir ahli kitab. Sehingga mereka masih diperkenalkan Allah itu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Kalau orang kafir ahli kitab sudah tahu Allah itu Tuhan mereka. Bahkan mereka ada yang bilang bapak mereka dan yang mewariskan surga tanpa syarat. Makanya agama Kristen itu menarik karena orang Islam sudah kiai, sudah ngaji, masih takut su'ul khotimah. Kalau mereka apapun perilakunya asal mati sudah bersama bapak di surga. Jadi promosinya lebih menarik karena kalau kita kan enggak, sudah Islam, sudah soleh, enggak jalan ngalor ngidul, ora mesti mlebu swarga. Ketua partai Islam iso ketangkep nang Islam. Oh, itu kan repot wis ketua partai pinggi gambare Ka'bah cek ora mesti. Lah kalau mereka enggak mesti apa? Masuk surga. Kita enggak sudah kiai, dhe murid swidha'ewu iso miber kabeh cek sul khotimah cara kiai-kiai jenenge kiai sapa? Bersiso. Dadi loro. Dadi wong Islam iku loro. Kalau mereka enggak mbok beduwak, mbok narkoba, mbok pengedar narkoba, asal mati ya bersama bapak di. Makanya ini terus kita tidak beda dengan mereka dalam bab percaya surga dan neraka dengan ahli kitab. Tapi dalam hal ini kita tidak mengkritik mereka dalam hal percaya surga apa? Neraka. Nabi ngadepi kafir Mekah luwe angel, mergo ora percaya swarga neraka, ora percaya kuburan, ora percaya macam-macam. Luwe angel. Lan akhirnya keterusan ora kepercaya donga tok mayit bareng iku ya rontok-rontok sisa-sisa niku asline. Mereka anggur wis mati ku dianggep wis bar. Repot. Tapi coba jero-jero. Mari fitnah. Tapi kula mau cerita tok. Dadi salat mayit itu artinya ya ndongakno mayit. Ya sing ngono. Cuma gayane nganggo salat. Sing sitok gayane nganggo tahlil. Ya, tapi nak kowe dituntut, tapi nak salat mayit ana sunah ana tuntunane Nabi, nak tahlil ora ana. Ya kowe kudu ngalah pancen yo ngono tenan sitok ana tuntunan jare. Tapi nak sing sitok ingkar donga iku ora penting kanggo sing mati kuwi jelas keliru. Wong salat mayit kuwi wonge ya wis mati. Ya kudu ngono napa? Mayit. Ya cuma nak ana sing protes, tapi iku ana contone nak iku ora ana kuwi ya kudu ngalah. Tapi kono ya kudu ngalah, nak ngono iku jenenge dongakno. Mayit. Mulane wonten desa separo Muhammadiyah separo NU. Nanti ngundang kula malam 7 dino. Jare sing duwe gawe gak teko Gus wong-wong ditulis ngene. Mendoakan mayit di hari ketujuh. Do teko kabeh mergo redaksine ku mendoakan. Dadi nek muni tahlil fitah tapi nek mendoakan mayit. Ana nek sing ledake diredaksekno ngene. Seri salat jenazah berbentuk doa. Niku ya terus kaya rafidah mergo dianggap hukum turunan napa? Turunan dari salat apa? Jenazah. Tapi mergo nak pitung dino, sepatang puluh dino kan kayak tradisi Hindu, Buddha, jari mereka semacam-macam lah. Semurut tenanan bantau, sing laris tahlili, kalau kan yura laris tahlili, jadi rasa semangat bela. Kalau mau cerita hukum, ini penting kalau terangkan. Jadi kafir ahli kitab itu lebih terpelajar, sehingga diberi penghormatan Allah, kita masih boleh makan sembelian mereka. Jadi misalnya orang Nasrani atau Yahudi nyembelih sapi, tentu yang materinya sudah halal. Seorang lagi yang materinya sudah halal, itu halal. Itu disebut wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum. Jadi misalnya makanan yang disembelih orang Yahudi Nasrani asal materinya halal, ya misalnya ayam atau sapi disembelih mereka, ya jadi apa? Halal. Kecuali min awalil amri materinya haram kayak babi misalnya. Makanya ini penting saya utarakan ke jenengan. Haram menafsirkan Quran bagi orang yang tidak alim. Bukan apa-apa, Quran itu adalah lafaz umum. Coba ayat itu kalau kamu artikan secara umum, wa ta'amul ladzina utul kitab fakhilul lakum, makanan ahli kitab semua halal bagi kalian. Padahal mereka makan babi, minum arak. Terus ini ada ayatnya, kalau semua makan ahli kitab halal, ya se-Arabnya. Padahal ayatnya wa ta'amul ladzina utul kitab fakhilul lakum, maknanya di situ adalah makanan yang dari jenis halal kemudian disembelih oleh mereka dan menyembelihnya sesuai syariat kita, misalnya memotong khulkum wandijen sesuai persyaratan dalam apa penyembelian itu halal. Tapi kalau yang disembelih orang Majusi haram. Karena apa? Di hati ahli kitab itu masih ada Allah, ada kalimat apa Allah, meskipun ya tadi yang Nasrani nambahi dua jadi salisu salasa, yang Yahudi ngeklaim Tuhan hanya milik mereka. Mohon kalau balik malih teng kafir ahli kitab. Apa kafir napa? Mekah. Itu disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ana wal musyrikin. Jadi sama-sama kata kafir itu beda-beda. Dan nanti khitab ke kafir Mekah itu beda dengan khitab ke kafir apa? Madinah. Kalau kafir Madinah yaitu wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amanihum, orang Yahudi bilang surga hanya milik mereka, orang Nasrani bilang surga hanya milik mereka. Kalau orang Mekah kan enggak pernah bilang begitu karena percaya surga saja enggak. Jadi mirip PKI, kafir Mekah itu mirip PKI. Pokoknya mirip ateis. Jadi itu beda sekali. Kalau kafir ahli kitab kan percaya surga neraka, cuma mereka mengklaim itu milik mereka. Faham ya? Jelas ya? Serah jelas bedanya ya? Jadi tidak bisa terus kamu misalnya mencomot satu ayat terus bilang orang kafir sifatnya gini-gini, kafir yang mana? Apalagi tidak ada istilah kafir, lebih sulit lagi kita neliti Quran. Karena tadi duduk perkaranya itu beda, sama-sama kafir atau sama-sama kriminal itu kan tentu modelnya beda-beda. Mohon jelas ya. Nah di antara yang belum dikenal oleh kafir Mekah adalah pencipta alam itu siapa? Makanya diperkenalkan Alhamdulillah fatiris samawati apa? Wal ardi. Beda dengan kafir ahli kitab. Mereka sudah berebut surga sama orang apa? Islam. Terus orang Islam bilang tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka bahwa surga sudah milik mereka. Terus Allah mensyaratkan balaman aslama dan seterusnya. Surga itu bagi mereka yang berserah diri, yang iman, yang macam-macam. Ini jelas ya. Sehingga ini dengerin ya. Ketika ada pertarungan ideologi dunia antara ateisme, misalnya komunis, kalau bahasa Arab itu syuyui, atau kalau bahasa Arab kuno namanya mu'attilah, ateis itu bahasa Arab kuno namanya apa? Mu'attilah, orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau bahasa Arab modern sekarang namanya syuyui, apa? Syuyui, karena komunis rata-rata berfaham apa? Sosialis, makanya disebut syuyui. Syuyui sama rata, sama rasa, dari kata syuyuk, syuyui itu sepodohai. Kalau orang Islam, para kiai-kiai kita, guru-guru kita disuruh milih antara PKI dan Kristen, milih Kristen. Antara PKI dan Yahudi, milih Yahudi. Kebetulan Indonesia enggak tahu ada Yahudi, nah alhamdulillah. Sehingga ketika mendirikan negara ini, Kristen Katolik diterima sebagai warga negara, tapi PKI komunis tidak disahkan sebagai apa? Sebagai ideologi di Indonesia. Karena ateisme adalah meruntuhkan semua tatanan agama, karena tidak ada Tuhan, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada hisab. Sementara Kristen tidak percaya Yesus, tidak sungkan, cara pemaling sungkan Yesus, tidak ada yang disungkani. Yahudi tidak masuk, karena secara fisik memang tidak ada di Indonesia. Ini penting kalau utara supaya clear. Jadi karena di bab ketuhanan itu yang paling dikritik oleh Quran itu ateis. Kalau orang Yahudi Nasrani itu dibenarkannya itu masalah jumlah. Masalah apa? Jumlah. Makanya berhubungan dengan Nasrani itu sing disalahkan mereka tidak ahli tauhid. Karena Tuhan jadi tiga, tidak ahli tauhid. Kalau orang kafir Mekah tidak percaya Tuhan sama sekali. Disebut al-mu'attilah, orang yang mengosongkan fungsi Tuhan. Makanya nanti cara khitab itu beda-beda. Nah, beda-beda ini disebut laqad kafara alladziina qalu inna huwa salisun apa? Salasa laqad kafara alladziina qalu inna huwa wal masiihu ibnu maryam. Jadi sama-sama kafir tapi cara kafirnya beda-beda. Nanti punya akibat khitabnya juga beda-beda. Nah, lalu kalau jenengan tanya, lalu cara mengislamkan mereka bagaimana? Ya tentu itu hanya ikhtiar kabeh anut takdir pangeran. Carane beda-beda. Kafir Mekah carane Islam luweh naif. Luweh naif, luweh lucu. Dadi ana sing lagi nyembah berhala, jebule iku pas sampe itikaf nyembah berhala niku ana luwak iku nguyah ning ndase. Nangis den. Ya ailahun ya bulu ahli sa'laban. Masa pangeran kutir mau diuyahi luwak. Terus marani Kanjeng Nabi, "Mat, ketoke bener pangeran, Mat. Pangeranku iku kacau, Mat. Trimo diuyahi luwak." Jadi carane Islam ku yo naif-naif, maksudnya ku yo mergo saking mau sen. Jadi ana sing nggae sembahan iku roti ko makanan, bareng lesu dipangan. Terus aku masuk Islam lebih, pangeranku sentek. Mergo nggae pangeran iku roti bareng lesu akhire dipangan. Ngono meneh duwe pangeran disembah, dipuji-puji ning kamar. Anake wis masuk Islam. Bareng anake wis masuk Islam, pangerane mau dibuak ning comberan, cara saiki ning sampah, ning tong sampah. Bu, lan dhisik iku ana sampah sing mahdzaful khat. Wong khat nak buak barang nang kono. Bareng dibuak, bapake ngamuk, "Di pangeranku, kula buak ning tong sampah." Dinteni ning dhuwur. Bareng gak iso tangi dhewe. Pangeran kok ora tangi dhewe dinteni. Pangeran kok ning sampah ya kok tenang ae terus. Anaknya ditakoki, "Kowe pangeranmu sapa?" Jari Muhammad, "Allah yang punya aras yang di langit sana." "Ya sekandakno Muhammad, aku nganggo pangeran iku wae." Karena ya tadi persaingannya masih tentang Tuhan. Beda persaingan dengan orang Nasrani tentang klaim. Tentang apa? Tuhan ini milik siapa? Nah, cara wong liberal kan milik bersama. Akhirnya ra ono Kristen, gak ono kafir. Tuhan milik bersama itu cara ilmu hakikat, tapi asal dunia itu pasti ada klaim. Ada apa? Nasrani mengklaim Allah itu Tuhan mereka sehingga mereka masuk surga tanpa syarat. Orang Islam ya mengakui itu Tuhan mereka, cuma orang Islam lebih sopan. Tetap butuh amal soleh, butuh husnul khotimah, macam-macam. Lalu Nabi terbaik siapa? Orang Islam yakin Nabi terbaik Nabi Muhammad. Orang Nasrani Nabi Isa. Orang Yahudi Nabi Musa. Sehingga ketika periode Madinah, itu anggar jotos-jotosan itu perkara itu. Jare wong Yahudi, "Wah, Musa nabi paling keren. Kaono nabi koyo Musa." Sing jare wong Islam, "Nabi paling keren Muhammad, kaono nabi koyo Nabi Muhammad." Jotos-jotosan. Lah ini ketok bijake nabi bareng sahabate jotos-jotosan. Kena apa kok jotos-jotosan? Niku Kanjeng Nabi niku darani Musa luwih afdal timbang jenengan. Tapi apa jawabane nabi? "La tufaddiluni ala Musa." Wis koyo ora perlu mulya-mulyakno aku berlebihan ngalahno Musa. Musa mbek aku sak level. Jadi Nabi ora kok muni aku luwih afdal timbang Musa, ya wis ra apa-apa wong muji Musa, wong iku ya tak puji. Mbek wong Nasrani ya begitu tuh kearifane Rasulullah. Dan itu mengundang simpati karena Nabi tidak kumo luhur langsung bilang, "Bener kowe, Musa iku anak buahku iku ora tau." Ora ono ngono. Begitu juga dengan Isa. Nabi Muhammad tuh rileks saja ketika di Madinah orang Yahudi itu puasa hari apa? Asyura. Nabi ya rileks saja, beberapa sahabat disuruh tanya, itu di depan umum, tanyakan orang-orang Yahudi itu, kenapa puasa hari ke-10 Asyura itu. Ya ini hari yang dimana Allah menyelamatkan Musa, maka kita puasa. Nabi Muhammad jawabnya rileks, "Nahnu ahakku bi Musa," kita pun berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi menyuruh para sahabatnya puasa hari apa? Asyura. Ya sudah rileks saja Nabi. Jadi perdebatan di Madinah ini sudah perdebatan klaim. Perdebatan apa? Klaim. Jadi polemiknya lebih spesifik. Tapi lebih menguntungkan Rasulullah karena ada dialog. Ada dialog, ada percaturan agama. Beda dengan di Mekah. "Mat, kowe kok sujud itu ngeliti apa, Mat? Untuk apa?" Mergo wis ora paham blas pangeran apa iku wis ora paham. Wis beda waduh. Nah, kul ya ayyuhal kafirun itu turun di yang di Madinah itu yang istilah-istilah ahli kitab. Nah, itu para ahli tafsir itu meneliti itu sampai detail sehingga nanti kalau membaca Quran itu kelihatan sekali pola-polanya tentang apa. Akhirnya tes-tesan itu jadi lucu. Wong itu sak pinter-pinter itu kan klaim. Ngrungokno tenan, ben ki dadi pinter. Wis moke sampean anut aku iso dadi dokter ahli tafsir. Ya keliru-keliru lah jawabannya pokoknya. Akhirnya begini misalnya, ketika Rasulullah Muhammad mengatakan saya ini punya kitab suci yang namanya Al-Qur'an. Jare wong Yahudi sraono jenenge manusa kok diomongi pangeran langsung. Ini sajane orang Yahudi ngomong gitu hanya nuruti sentimen Muhammad itu enggak nabi. Tapi dekne ketrucut, enggak ada manusa kok diomongi Allah langsung. Akhirnya Qur'an turun kul man anzalal kitab alladzi ja'a bihi Musa. Jare kanjeng Nabi aku ora nabi ora apa-apa, ora diomongi pangeran langsung enggak apa-apa, tapi Musa ya ora nabi pisan, ora ana wong sing diomongi pangeran. Nek aku ora nabi ya Musa ora nabi pisan. Enggak sido mat nang ngono enggak sido. Padha nabine lah. Jadi polemiknya sudah lebih jelimet. Ma anzalallahu ala basarim min syai. Kul man anzalal kitab alladzi ja'a bihi Musa nura wa hudal dinasi taj'alunahu qorati satubduna wa tukhfuna kasira. Ora ana wong diomongi Allah langsung. Sakjane wong Yahudi ngomong ngono tujuane menafikan kenabian Muhammad. Tapi akhirnya ketrucut siapa saja enggak mungkin diomongi Allah langsung. Ya karek kanjeng Nabi, ya nak ngono Musa ya ora nabi. Nak dene nabi berarti didhawuhi Allah. Akhirnya mereka batal. Terus klaim, terus agama sing paling tuwa iku ndi? Jare kanjeng Nabi yo ya agamaku. Agamaku itu Islam. Islam itu anut Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi itu benar dalam membahasakan awas itu. Nak keliru awas itu, dosa. Agama paling tua itu Islam dari Nabi. Maknanya Islam apa, Mat? Berserah diri kepada Allah dan itu aku anut Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad membahasakan aku anut Nabi Ibrahim. Anit tabi millata Ibrahimah anifat. Wabek Yahudi diguyu-guyu. Agama anyaran, Mat. Anyaran. Ibrahim itu Yahudi. Wah, itu nyak kanjeng Nabi terus Jibril marah sekampungan tenan. Kok iso Ibrahim Yahudi? Wong Yahudi be Ibrahim itu wah Ibrahim. Jadi padha karo muni ngene Soekarno pengikut Puan Maharani kira-kira. Kira-kira padha karo ngono. Jadi padha karo misale Kiai Krapek sing saiki iku Mbah Munawiru pengikut Gus Najib kira-kira gitu kebalik gitu. Mbah Zubair pengikut Gus Yufur gitu. Kan ya jadi aneh. Atau misalnya Mbah saya, Mbah Nur Sam bapaknya bapak pengikut Hasan anak saya itu kan aneh. Akhirnya pangeran gojlok. Gojloknya pangeran karena ini orang Yahudi itu pangeran oleh gojlok ke ilmiah. Ha antum ha ula'i hajastum fi malakum bihi ilm. Falimatu hajuna fi malaysa lakum bihi ilm. Kalian-kalian ini pengagum ilmu, pengagum argumentasi ilmiah. Cobalah kalau debat Muhammad itu sedikit ilmiah saja. Karena kamu itu pengagum ilmiah, pengagum argumentatif hujah ini. Terus Allah mulai ngendikan lima tuhaju nafi Ibrahim atau wama unzilati Taurat wal Injilu illa mim ba'di afala takilun. Kok iso Ibrahim pengikut Yahudi? Yahudi be Ibrahim itu wah Ibrahim baru karo muni ngono tadi. Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Mbah Zubair itu pengagum Gus Yufur. Mbah Munawir itu pengagum Gus Najib kan aneh. Faham ya? Akhirnya wong Islam nerangno, mulane ilmu nasab penting. Terus Kanjeng Nabi nerangno, kowe roh mbah-mbahmu tahu Muhammad jeneng Yahuda ya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi agama Yahudi dimulai dari Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah anak jarene wong Yahudi, Ibrahim pengikut Yahuda. Jadi padha karo muni Soekarno pengikut Puan Maharani. Aneh to ora? Wah itu terus Yahudi wisen sak pol-pole sampai akhirnya akeh sing Islam. Mergo dianggap wah sak debat iki sira ilmiah. Artinya apa? Kalau sudah debat menyangkut klaim itu pasti tidak ilmiah. Simbangun iki sapa? Yo simbangun yo rakyat tunggu duwe rakyat. Tapi nek cara klaim kan dadi kampanye. Nek cara tau gek simbangun sapa? Pangeran sing didonya pangeran. Di mana-mana yang namanya klaim itu wis ruwet. Angger klaim itu wis. Nah, Nabi ketika di Medina itu polemiknya sudah polemik klaim. Makanya itu lebih jelimet. Aduh keren-kerenan Nabi. Aduh klaim-klaiman Ibrahim itu pengikut siapa? Nabi Muhammad lebih fair. Nabi Muhammad orang menikah Ibrahim pengikutku. Nah, itu kan gak fair. Nabi tetap anit tabi millata Ibrahim hanifa. Aku itu pengikut Ibrahim. Meskipun Nabi Sayyidul Ambiya al-Mursalin, tapi dalam struktural kan ditekdir akhirul ambiya secara generasi akhir. Tentu generasi akhir itu posisinya tabek apa? Tabek pengikut. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala kama sholaita ala Ibrahim. Ya aku ya oh ya ala sayidina Ibrahim langsung. Tak baleni ping pindho nek kok repot. Wong sayidina wae masalah. Lan ana canom padha fanatike sing sitok pidhato rondo engkek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadi taala iku sifate Allah. Maknane ya maha luhur ngono ae. Sing sitok pro sunah rasul. Allah assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala wabarakatuh. Allah disifati wae ora oleh saking kepingine persis sunah. Ya sing pidhato pertama iku engkek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Manane taala ya maha luhur ngono wae, biasane ya sah wae. Cuma ya engkek panjen-panjen ri. Wong kiyaine rata-rata ya ora muni taala tek. Ya jelas engkek lah, jelas engkek. Engkek tapi rasa panjen taala ku sifate. Sing kedua gak terima, iku ono pidhato model anyar ra ono sunah Rasul. Dibalene ngene apa? Assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala wabarakatuh. Akhirnya sing hadirin sing alim-alim guyu tok ya Allah. Pangeran ya tenang aja, nak pangeran santai aja, nak pangeran. Mereka cara pangeran aku buat sifati taala ya tetap taala, aku buat sifati ya tetap taala ya sauni-unimu konus. Ya pangeran tenang aja ngapain kan? Pangeran Ramadhan disifati lah disifati ya tenang, tenang aja. Mengaji Nabi tahu tak kok pangeran? Dat paling sabar jenengan. Tapi ya nomat diunak-unak nawang jenengan tenang aja. Mereka layak dulu ni, gak masalah ganggu aku. Nane Nabi Musa aku tahu di gejlek bae pangeran. Nabi Musa aku nabi paling kritis, senengane ngritisi wong tapi akhirnya dikritisi. Nane wong angger ngritisi wong ya akhirnya dikritisi. Ya Allah, saya ini kasih doa supaya orang tuh ndak bisa ngritik saya. Pokoknya anane tak lakoni iku bener iki wong-wong kecangkeman ya men ngritik aku. Jawabe apa iku lucu, jawabe apa iku seneng. Hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa asna'uhu bika? Iku sesuatu sing aku lho, aku iku wis pangeran, iku sing kritik akeh. Jare ora nyembadani dongane, jare ini itu kok trimo kowe. Terus aku sing pangeran kowe disalahno, iku tenang kowe trimo Nabi disalahno kok. Geger tenang ae. Lan ana kiai kok disalahno sumpek makome ndek-ndekan. Biasa wae. Karena wong nyalono kemungkinane loro, kowe populer terkenal terus disalahno berarti hasud. Utawa ana kemungkinan kowe salah, ya disalahno biasa wae pancen salah. Utawa kowe bener disalahno berarti salah nang goblok. Mane wong goblok kok mbok pikir. Dadi kemungkinane mbok telu iku tok, ndak ada yang lain. Utawa nyalono profesi, jen digaji untuk nyalono ben iku mate Nabi golek rezeki ben ngono. Ngono wis ngasing biasa wae. Kan saya ini nyalah noy profesi gitu, nyalah noy profesi saya. Kok belo belo wong nggak profesi saya? Belo wong nggak rakak bebatil lo, profesi saya. Kok dakwah bareng saya kira profesi. Leung bareng dakwah diundang di Kalimantan kota. Kok ini berapa undangannya? Hanya satu. Wah, tidak bisa minimal 6. Iku dakwah apa profesi? Profesi berkode itu nak si cicik rugi, gak sumbut sampai tiket itu. Nak 6 iku profesi apa dakwah? Profesi. Mulane cara kula mubalig saiki wajib zakat. Ngero uteke wis utek dagang. Dadi cara kula iku wajib zakat. Lho kok biasa ngomongne ada mubalig yang soleh tanya ke saya. Gus jenengan guyon apa tenan? Ya tenan. Ndekne nggih Gus kula zakat. Tangenangan njenengan pun profesi ini kategori ini. Karena kalau diundang di luar Jawa tanya berapa? Berapa titik? Nak 6 ya. Oke. Mergo diitung nak 6 misalnya 5 jutaan nak piro? 30. Tapi barang nak musitok kan rugi deh. Ono dai ikhlas pikiran rugi untung. Nak dai ikhlas tak jamin ra wajib zakat. Untuk sidik wis menengae, untuk akeh ya dienggo sedekah wancene uteke wis ilallah wa fillah. Iku gak usah mbok wajib ora apa. Zakat nek sing uteke pating kerentil ini kudu wajib. Jadi zakat iku jelas profesi, you know? Profesi. Wis tak jamin. Gak zakat dosa. Wes jelas profesi. Ya iku sing dikritik Nabi yak apa? Subhan fi akhir zaman kasirun khutubahu qalilun fuqaha. Serasa dicerok-cerokno. Sementing do tobat. Ya sudah ngerti ya. Jadi polemik yang di ayat-ayat Makkiyah itu nuansanya beda sama sekali dengan polemik-polemik di ayat apa? Madaniyah. Kalau di Madaniyah wis jumlet kayak waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan. Awanasoro. Polemiknya, tapi tetap percaya ada surga dan neraka. Sementara di Mekah pikirannya ja idza mitna wa kunna turabau wa idzuman, masa kita sudah jadi debu, jadi gini bangkit lagi, enggak mungkin Muhammad. Nah, ayat seperti ini tidak bisa kamu katakan orang kafir itu orang yang meyakini tidak adanya hari kebangkitan. Kafir yang apa? Paham ya? Karena kafir Nasrani percaya, kafir Yahudi percaya. Makanya kalau kafir itu kafir yang emang mana? Enggak jelas ya. Ya kalau periode Makia ya kafirnya jenisnya yang idza mitna wa kunna turabaw wa idzoman. Kalau kafir jenis Madaniyah yang jenis layat khulal jannata illa mangkana hudan aw nasara. Nah, Nabi itu menghadapi dua jenis kafir ini, kafir non ahli kitab dan kafir ahli kitab. Belum menghadapi lagi wong munafik yang agak kesana agak kemari. Belum menghadapi orang soleh sing ora siap roh dunia iku pincang. Yaiku wong khawarid, soleh ra karu-karuan tapi kepengin dunia ideal akhirnya jadi ekstremis. Jadi Nabi ngadepi empat musuh. Kafir ala Mekah, yaiku kafir non ahli kitab, ambek kafir ahli kitab, ambek wong munafik, ambek wong khusuk kebablasan. Mulane kula ora seneng di santri khusuk. Bapak iku paling ora seneng di santri khusuk. Mbahmu ora seneng. Mbahmu parah sange ora senenge nak ndawuhi zada khusukan zada jalan tambah khusuk tambah pintu. Karena ya tadi, misalnya kiai ini wiridan kok santri ini Melayu gak ngergani kiai. Ya kalau kiai ini wiridan separuh Melayu ya kebenjen ra wajib ditinggal yo ora apa-apa. Ora rifi ra wajib nak ditinggal ora apa-apa. Mulane podok-podok alim-alim sak roku kula rimo ndek sarang ya anggap mbahmu wiridan separuh bubar. Ya karena tadi kiai ini rawani loro yo pancen ra wajib. Tapi nak wong khusyuk gak iso kudu wiridan kabeh. Gak ngregani kiai. Lho kok sapa kok wajibno barang sing ora wajib entuk. Di zaman Nabi ku santai lho, tak menak critani Nabi nate ngaji teng teras masjid. Ono sahabat go padul diliwati tok Nabi. Sampai pemuda-muda bilang, wong sialis saiki ono Nabi ngaji kok ora melok. Ngaji. Jare Nabi jape santai. Ndekne mergawe golekno nafkah anak bojo ku ya ajaranku. Gak apa-apa cung terusno. Mergo. Makanya saya itu gak pernah. Misalnya Ruhin ra ngaji Mustofa nek tak takon ning ndi kena apa ra ngaji apa saiki ra seneng aku ra ngarah. Innalillah tenan tak takon ngono. Musibah cara kula. Wong ngaji ya di perhitungan, misalnya hiburan paham ya. Sing ra ngaji ya di perhitungan misalnya ono utur ya sudah. Sing elek u maksiat, demenan lho elek. Ya cara ya sudah biasa saja. Mari rusak iku wong ra ikhlas, ruwet wong ra ikhlas ruwet. Akhirnya gaya hukum dhewe napa gaya apa hukum dhewe ulama di sik suwante ana ulama dipisoi wong malah ditakoki kowe njuk dhuwit aku lho kula bar misoi jenengan njuk dhuwit kowe iman mek dawuhe nabi nek wong misoi iku apike dikekno sing dipisoi tak kei dhuwit mergo kowe ngekeki apik anem dikekno aku tak upahi terusno oleh misoi nuwange wong kok apike kok jenengan ya ora ya apik iman wae mek dawuhe nabi mestinya kena dipisau yang mulanya emangnya tak wangi tak ono. Kena pindah jadi wali mus tak calok no bupati. Mus mesti jadi wali. Mereka sak bantul ngenyek kabeh. Wah, itu kan, ini kan kalau ngomong nak ngenyek itu ganjarane wonge sing ngenyek dikekno sing di ngenyek. Utawa keelekane sing di ngenyek dikekno sing ngenyek. Jadi mulanya kejogeman gedeng calon presiden. Iku nak ikhlas iku wali tenan sak Indonesia sing ngenyek. Aku nak ikhlas sih wali tenan untuk kritik wong sa Indonesia. Asal kritik ora bener kadang bener iku apa sing repotne. Ya tapi akeh sing ora bener, akeh wong jebule hok mek sing bener akeh ndi. Akeh sing ora bener. Ya makanya ini kajian ini penting sekali supaya nanti nyifati orang kafir itu proporsional. Kafir yang mana? Kalau kafir-kafir tema samawi itu kadang-kadang ya kita sama seperti menghormati Nabi Musa dengan puasa Asyura. Nabi Muhammad ya ikrar akhirnya puasa apa? Puasa apa? Asyura. Ya enggak masalah. Lah itu makanya terus yang menghadapi ahli kitab itu aturan rupane la tu saddiquhum wa la tukadzibuhum. Yo aja yani yo aja orani karena mbok tengelak kadang bener, mbok bener no kadang salah. Tapi nabi kafir Mekah mesti salah karena mereka enggak punya tradisi beragama. Akhirnya carane masuk Islam ya beda, mesti anggar masuk Islam kafir Mekah itu rata-rata naif. Ya mau. Pas itikaf jebule pangerane duya ini apa? Luar. Pangeran uga keren bes. Ana sing pangerane dibuwa anake ning sampah bareng gak tangi-tangi. Pangeranku kok ngono-ngono wae, kok gak ana reaksine. Dadi carane nek wong Yahudi Nasrani carane Islam itu adu polemik. Quran dibanding Taurat ternyata unggul Quran. Quran membicarakan alam gaib sesuai fakta. akhirnya iman. Tak contoh, no, contoh yang paling mudah. Nabi Muhammad itu umur 7 tahun, kila 12 tahun. Itu dijak Abu Thalib ning kene Syam. Ketemu Rahibu Bukhairah itu ngerti tenan mripate dibuka ada alamat nubuah. Katifihil Aisar dibuka ada alamat nubuah. Cuma dia kecewa karena anak ini itu anaknya Abu Thalib. Makanya dia tanya ke Abu Thalib. Ini siapa? Abu Thalib pasti ku muni anak saya. Karena pikiran Abu Thalib bahasa anak itu memasukkan anak angkat. Dia kecewanya kayak apa? Barang kecewa Abu Thalib tanya, kenapa setelah saya jawab ini anak saya kok kecewa? Jawabnya Abu Hurairah detail. Semua alamat Nabi ada pada anak ini kecuali satu, di bapak kue. Lu masalah alamat Nabi orang kabeh kecuali status dia yatim. Nah iki anak muras itu jadi Nabi. Mergo gak yatim kan berarti duwe. Ora iki yatim, bapaknya mati zaman yang kandungan aku iki pamane. Terus diambungi Abu Hurairah. Kayak apa detailnya orang Nasrani? Abu Hurairah itu Nasrani apa enggak? Nasrani. Dia punya tema-tema samawi. Beda dengan kafir Mekah. Ana wong ngabaro Nabi, Nabi ku apa? Terus pangeran niku piye? Kok apa? Kok mas apa kok pir? Ku wajib pertanyaane wis. Nah, yang periode itu periode Makkiyah. Paham nggih? Ya? Makanya terus nah, karena itu penting sekali semua tafsir setiap awal surat dikasih judul Makkiyatun atau Madaniyatun. Mun maksud jadi itu satu disiplin ilmu yang luar biasa. Nah, ana sing gak ngerang alim ya diwaca ini. Makkiyatun bangsa Mekah, Madaniyatun jare muridnya sing alim, wis ro mbah. Masa Madaniyatun artinya bangsa Mekah kan gak mungkin. Mulane jogeman di murid alim, mari ra iso bodoni. Mulane kula bolak-balik cerita teng pundi-pundi. Zakaria Al-Ansori iku diarani Syekhul Islam. Alim-alim ulama jenis Zakaria Al-Ansori. Iku asline dadi wong alim ya terlambat. Maksudnya ya dhisik biasa. Alime ya cokro dok sepuh. Kula riyen kalian sakniki ngalim sakniki jadi murid sampean niku mergo di murid ya mari ngalim mergo ora jelas iku tantangan. Akhirnya kan mikir carane nerangno wong ora paham piye. Kadang nerangno carane nerangno wong brengkel iku piye. Iku Mustofa misalnya nerang Mustofa. Terus carane nerangno wong ora tau mikir iku piye misale. Kan muridnya kan ono jenis Ruhin, gak gelem mikir pokoke murid penting ayem. Ono jenis Mustofa, menang kalah brengkel sik. Ono jenis pokoknya apa dewe Gus Ba, iki kan mukolit buta jane. Ono sing ngaji butuh hiburan, mau enak ngaji ku seneng. Tapi gak mikir ilmune piye gak mikir, penting ku seneng. Ono sing ngaji kurang ajar banding-bandingno kiai malah kurang ajar meneh. Dianggap ngaji partai politik apa? Jadi programnya kiai A bek kiai B, dianggap debat pilpres apa? Wita akhirnya kiai kan mikir, porsi ini susi aku mikir kaku hati terus ikhlas nah gua tekno terserah pangeran paham karepmu ora tapi jelas di murid itu mari pinter. Nah Zakaria Al-Ansori de guru alim alama jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Bukhari iku gurune Zakaria sinten jenenge Ibnu Hajar anake watu Hajar maknane watu dekne de murid bareng dekne alim de murid jenenge Ibnu Hajar Al-Haitami alime iku meh padha bedene wakhire dekne crito mangkel. Ditakoi wong lima ada kunta Syekhul Islam gue nganti tesis Syekhul Islam resep yo masyur jawab kula apa lah banyak kalimat duki tu bena hajaro ini aku digebek watu loro maksudnya sebuti aku apa ngaji gue wedi tenan gue guru gue walim apa mulang ya wedi mergo murid gue walim akhirnya aku entek gue sinau jadi duki tu bena hajaro ini jadi kalau kula misalnya ngaji Mbah Mun kan yo wedi akhirnya sinau sih mergo nak kon maca ben iso. Ape mulang kue yo wedi perkara ni kue roh salahku misal. Tapi kau akan gue contoh terusane yang kedua. Bodonane gampang ya. Tapi aku rata bodoni yakin rata. Pakai dari semua ngaji gue paling salah 0% Gue giling-gilingan pun kita emang usah. Nih gue syarat lah. Gue syarat. Gue syarat jadi manusia. Ya Dawe Zakaria Al-Ansori. Aku kok alim piye. Mergo di guru alim. Dulu tuh kan yang namanya guru sama murid yang baca kan muridnya. Sekarang sudah mengalami kemunduran yang baca gurunya. Dulu itu ndak. Jadi dulu itu semua kayak ngaji Quran. Sekarang kan hanya tinggal pondok Quran yang gitu. Pondok Quran kan kalau yang baca memang muridnya. Kalau setor ya yang baca muridnya. Kalau pondok kitab itu ndak. Tapi saya masih menangi gitu. Saya tidak sombong dulu sering baca di depan guru-guru saya. Sekarang di Sarang masih banyak gitu. saya dulu ngaji Mahali sama Mbah Mun, sekarang cucunya beliau ngaji sama saya. Ya beliau yang baca bukan saya. Ya karena memang kalau di keluarga kiai masih ada adat apa murid yang baca. Jadi enggak beberapa gus besar itu masih banyak ngaji saya. Termasuk cucunya Syekhona Khalil tadi yang ngaji saya. Karena masih saya masih pakai tradisi itu. Nah, kowe wani tak mulai bulan depan. Tapi syaratnya ra iso PHK. Ayo nak wani tak mulai bulan ngarep. Guntinan sitok-sitok nak ra iso didek. Jenggotan terus didek. Piye? Nah, ora setuju monggo dijajal. Wah, seru ya. Dulu itu makanya dulu kayak Imam Malik tuh tahu kalau muridnya pinter karena yang baca Imam Syafi'i. Qara'tul Muwatta ala Malik. Saya baca Muwatta di depan Imam Malik. Fa'asna alayya khairun, dia muji saya itu pinter sekali. Makanya setelah Imam Syafi'i baca khatam, bacanya benar, mafhumnya benar dari Imam Malik, al-ana qad analaka antufti, kamu sudah saatnya berfat. Dulu saya ngaji di Sarang, satu kelas saya yang nyucup saya itu banyak hampir separuh. Karena ketika di kelas yang baca saya, sehingga sebagian dari mereka anggap saya itu gurunya, padahal satu sekelas. Ya ono sing ra ngantil kadang takok, "Gus mau bodoh ni tau ora?" Padahal saya baca itu di depan guru saya. Tanya Ali Lukman di Sarang biasa misalnya Mbah Mun atau Mbah Khim, ya beliau ya duduk di situ yang baca muridnya. Nanti kalau bacanya sering salah terus di PHK enggak sering. Tapi kalau yang sering benar disuruh baca terus. Ya sudah itu, ya itu saja ngajarnya. Makanya kalau yang tepaan pinter ya terus dianggap setengah guru. Enggak setengah dewa, setengah guru. Lah itu Zakaria Al-Ansori itu dia kalau ngaji di depan Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia yang baca. Kan sinau sih. Bareng kon dene dadi kiai sing ngaji Ibnu Hajar Al-Haitami, Ibnu Hajar nak baca itu lebih fasih timbang dia. Akhirnya dene sih matane kok luwe bener. Wah, akhirnya sinau tuh. Wah, sembrono murid iki. Macane keren. Mulane tak kok jenengan kok pinter, aku digebek watu loro. Maksudnya ke atas yo mikir, ke bawah. Jadi dia gerape mulang yo, mau sinau sih. Nak cara Mbah Mun nggih guyon ngono, ana kiai rapati pinter, man. Bareng maca watini lan wit alu. Wit alu ya. Mergo tulisane iku hamzah lam wawu. Muridé ana sing pinter. Mbah wit elo, Mbah. Lah iya wit elo kena nggo alu, Cung. Gurune iku gak muter, jebule muridé ana sing mutolak. Ana meneh wal babi lan walang. Mbah, kula riyen nate ngaji tiyang alim lawang, Mbah. Lah iya walang sing ning lawang, Cung. Itu beberapa contoh guru sembrono. Sembrono ternyata muridnya itu lebih alim. Akhirnya semenjak itu gurune sinau terus. Mergo kuwatir tragedi walang sing ning lawang. Lah dulu Mbah Zubair kalau muji bahasa Al-Mahfud ya gitu. Mbah Zubair wali-malime Kiai Sarang, abahnya Mbah Mun. Di murid Rono wis salim rupane iki sahal sing dadi rek sama Mbak Salim Mbak misanane Mbah kula. Mbah Sal ke situ wis salim. Ya akhire yo gurune sinau. Mergo di murid alim. Dadi beja-bejane guru ya kula ngene tangi turu mulang santai. Dame. Ora usah mbok takono kene opo. Tapi boten kula tetep sinau, kula tetep sinau. Ngregani ta no? Ngregani. Ben ra ngalami wis sinau walang. Sing ning lawang. Wal jarodi lan walang. Apa wal jarodi lan lawang le lan lawang. Mbah kula gadhe makna niku. Walang, lha ya jeng walang sing ning lawang. Kacau. Tapi banyak lho peristiwa gitu. Mondok era tenanan, ndekne ndek pondok, akhire tetep ngiyai. Sing mondok kono kadang Gus sing wis alim ka omah. Astagfirullah wa minna minkum taqabbal ya karim. Mane cara kula Gus-gus iku kudu alim nang omah. Dadi ben kiai niku terkontrol. Paham. Ya kae kanca-kanca kula, Gus ben anakmu aja pondok nenggonku bahaya. Wah, sembro. Cara kula untuk ngontrol kiai-kiai pancen gitu. Dadi Gus-gus sing alim iku kudu mondok ben ana apa? Kontrol. Ben kiai ini ben mikir meneh. Lha ngene, misalnya terus pondoke wong alim mikir. Riyen sampai sampai seperti itu tradisi apa keilmuan. Kula menangi periode itu. Sekarang ya beberapa personal masih ya masih lah, masih. Saya kita mahali itu 4 juz. 4 juz itu setelah Fathul Wahhab itu ada kitab namanya mahali itu 4 juz. Dulu saya ngaji sama Yai karena beliau sekarang enggak ngajar kitab besar, ya cucunya ngaji saya. Dan ya beliau yang baca dan karena saya dulu yang baca jadi memang gentenan seperti itu. Sehingga benar tidaknya konangan kiai ini kan ya kayak ibarat kayak English conversation itu kan muridnya yang disuruh meraktekkan jadi yang ngajarin TOEFL tahu. Lah nek sing maca gurune kan gak roh iki piye. Lah nek lah ya nek kowe nganggep itu metode terbaik, wulan ngarep dimulai. Wulan ngarep dimulai. Terus sing kok sing kena PHK rak 99, tapi kurang apik lah, gambar wong sepuh ora apik. Tapi dulu memang gitu. Tapi metode itu tidak tunggal. Dulu Nabi ya sering yang baca. Tapi Nabi juga beberapa kali minta sahabat yang baca. Berarti saya seperti ini juga ada contohnya. Jadi Nabi ya sering yang baca. Tapi beberapa kali sahabat yang disuruh baca. Sementing mau sampai wal jaroh dilan. Lawang ya? Lawang. Kalau di makna ini. Lawang. Banyak makna pegan. Kalau sing jan nanti ngalami konco kalau sak kelas. Faman mengkoti sapani wong saroko nyolong sopaman albedo taing anduk. Gurune wae kaget. Apa jeng anduk? Cuk. Boleh kondok. Katulisan megon iku alif nun dan wau ka. Anduk. Apa? Dok. Ya kesempatan wal ardi lan bom. Mergo tulisan megone bak wau mem. Apa tuh nggak ada bombar? Ya ini sampai kaget. Allah aku dat sing gawe langit, wal ardolan gawe bom lu. Bangunnya Amrozio. Serempet. Mana vegan ini seru banget sih. Yes. Mulane kepenalim bahwa kata sinter Zakaria nabo. Ansori, jadi gurune jenenge Ibnu Hajar Al Asqalani, dhe murid jenenge Ibnu Hajar Al Haitami. Lan ndekne kenangane aku ape ngaji ya sinau, ape mulang. Sinau mergo Ibnu Hajar Al Haitami cerdas sepol. Terus nek maca hadis juga tau salah. Gurune ku mikir aku mau maca tau salah iki murid ora tau salah iki piye. Akhire ndekne sinau meneh. Lah aku ora tau ngalami ngono ning kene. Ya muka-muka kapan-kapan ngalami rapopo. Tapi kita orang gitu. Sanggup aja, tapi kalau Gus Nuton, mungkin karena adab sampean jadi ya. Tak anggap aja mergo di akhlak napa? Di akhlak mun kula terus nang. Uzkuru ni'mata fa anna tufakun ana tusrafun sebut ini. Ya Yohanes eling-eling manusa inna wa'da wa sak temene janjine Allah. Janji bil ba'si kelan anane kebangkitan wa ghirihi lan liyane ba'si ku hakun hak. Ya seperti ini kan ahli kitab kan enggak mungkin dikandani ba'as iku hak karena ahli kitab yo yakin ba'as iku hak. Sing menentang ba'as itu kan kafir putih Mekah. Nak wong Nasrani yakin ba'as iku hak, malah langsung mlebu apa? Swarga. Ya, jadi kayak konteks-konteks gini itu kafir mana yang enggak percaya apa? Ba'as iku kafir napa? Mekah. Ya Yohanes eling-eling manusa ina wa dawai sak temne janjine Allah bil ba'si lan anane ba'as wa ghairi lan anane ba'as ku hakun hak. Fala tahurana mongko aja geman nipu kuming sira kabeh opal hayatu dunya penguripan dunya. Anil imani sang iman bidzalika kelan mengkono-mengkono ba'as ku hak. Wala yahurana lan aja geman nipu tenan kuming sira kabeh billahi lan Allah fi khilmihi. Ing dalam sifat welasi Allah wa imalihi lan oleh ngekei wektu tempo Allah. Ngembarno itu. Allah sawangane kan ngembarno kowe maksiat yo dibarno, kafir yo dibarno. Tapi kamu jangan tertipu sifat baiknya Allah yang memberi kesempatan kita. Harusnya kita tetap tobat meskipun dikasih waktu jeda. Wala ghurana aja bakal nipu tenan kuming sira kabeh billah apa al-ghururu sapa wong sing akeh nipune to makhluk sing akeh nipune setan utawa setan. Inna setan satemene setan laku maring sira kabeh aduan musuh. Musuh besar kowe iku setan. Fattakhidhu mongko ngalapo sira kabeh ing setan aduan ing musuh. Nak musuh ya anggap musuh, musuh kok akrab. Aneh kan. Kowe kan musuhe setan, tapi setan mbok turuti kuwi wong aneh. B bito atillahi oleh ngelawan setan carane bito atillahi kelawan taat ning Allah. Kowe gelem sujud, gelem salat, iku otomatis memposisikan setan sebagai musuh. Mergo setan melarang salat, melarang sujud. Wala tuti ulana aja nurut sirahu ing setan. Inama yatlum stine aja-aja sapa setan hisbau ing balane setan. Atba'u dikisi pira-pira pengukuto setan fil kufri ing dalam kekafiran liyakunu supaya ana sapa atba' iku min ashabis sa'ir saking wong-wong sing penghuni neraka. Ayin nari dikisi neraka asadi dadi kang banget panas. Dadi nene setan yo penakut, mlebu neraka dhewe ora seneng dene golek napa? Golek napa kanca. Lah kowe gelem ya sakire melok. Sujud gelem, pokoknya anggar kowe sujud berarti gak gelem. Anggar ngaji jalalan ora gelem. Paham wis. Piye setan ora seneng. Setan mboten hebat biasa mawon. Kowe ora usah wedi, setan ku mboten hebat. Andikan setan tu hebat berarti bar ditinggal Kanjeng Nabi wong kafir kabeh. Nyatane wong salat yo tambah akeh, wong ngaji yo tambah akeh. Berarti kan yo ora sukses. Mboten apa? Sukses. Nah, tapi wong maksiat yo akeh. Lah yo ana sukses e, tapi yo ora sukses-sukses banget. Wong setan nak wonten maksiat terus tiange bar istighfar nangis. Ya Allah, kula niku gedun badhe maksiat kok ora istighfar. Kula bolak-balik cerita. Setan itu enggak ada makhluk takut sama Allah kayak takutnya setan. Karena setan tahu betul kekuatan Allah, karena dia tahu betul surga itu apa, neraka itu apa. Makanya setiap dekne godo setan, kemudian godo manusia, kemudian manusia itu mau, mesti falam maka faraqala inni bari'u minka inni akhafu rabbal alamin. Setelah yang digodo itu mau kafir, mau salah jari setan piye? Kowe kafir yo terusno dhewe, aku wis ra melok-melok. Inni akhafu rabbal alamin. Aku mbek pangeran yo wedi. Jadi setan itu wedi tenan, mung dekne roh kekuatane pangeran. Akhirnya Allah ya sesuai sakake. Sesuai sakake terus masyhur setan metuki Nabi Musa teng ngene kitab hitam. Ya kalimah wa Musa, aku laporo pangeran, aku iku pengen tobat, aku iku nyesal. Masyhur. Akhirnya Nabi Musa sakake, ya tak aturo pangeran. Diatur pangeran, Gusti kawulane jenengan setan aku pengen tobat. Jawabe apa ya enak? Ya gak apa-apa tobat. Mung dhisik dekne salah iku mau sujud mek Nabi Adam, saiki sujud saiki. Nenggone Adam, tapi Adam wis mati. Nabi Musa maren setan, wah berita gembira ge oleh tobat. Syaratnya apa sujud ning kuburane Nabi Adam, wong ngamuk nah. Asjudu maitan wa qatla asjudu hayyan. Zaman urip ya ora gelem males mati. Oh, dasar setan. Nah, jadi awas kayak kesempatan, gak apa-apa tobat, syaratnya sujud ning Nabi Adam. Paling dikandani, ya zaman urip ya aku ragelem kok saiki wis mati, tambah ragelem. Akhirnya ra sido teng nganti saiki, ra ono perkembangan nganti. Jadi sajane setan cara ndekne melok ngaji iki tak kandani ndekne. Liyakunu supaya sapa atba' uta hisbun niku min ashabis sair. Alladzina tawang akeh kafaru kang kafir sapa ladina lahum tetep kedhe ladina wa adzabun disiksa sadidun kang Pak. Lah nek ngeten iki umum karena enggak ada kasus dosa yang disebut. Berarti kafir apa saja itu lahum adzabun sadid. Cuma cara kafirnya beda-beda, ada kafir Mekah, ada kafir ahli kitab. Makanya ning gone Quran disebut lam yakunil ladina kafaru ana sing kafaru min ahlil kitab wal musyriki. Tapi sama-sama sesat tentu, cuma gaya sesatnya beda. Alladzina tawang akeh kafaru kang kafir sapa ladina lahum tetep kedhe ladina adzabun disiksa sadidun kang banget. Waladina tawang akeh amanu kang iman sapa ladina wa amil lan lakoni sapa ladina sholihat ing pira-pira amal saleh. Iku lahum tetep kedhe ladina maghfiratun te pengepuran wa ajrun lan ganjaran kabirun kang gedhe. Hadza utaiki iku bayanu ma iku jelasno perkara limu wafiki setan kedhe wong sing nyotoki setan wa malan jelasno perkara limu khalifi kedhe wong sing melanggar setan. Maksudnya alladzina kafaru lahum adzabun sadid berarti muwafikus setan. Walladzina amanu wa amilus shalihat berarti mukhalifus setan. Wa nazalana tumurun fi Abi Jahal ning dalam Abi Jahal wa ghairi lan liyane Abi Jahal apa dawuh afaman zuyina lahu su amali faru'au hasana. Afaman ana ta te wong zuyina kang den paes-paesno lahu kedhe man apa su amalihi elek amali man. Bitamwihi klan polesan. Apa orang yang amal buruknya itu kelihatan baik karena saking pinternya tebar pesona, pinternya tamwih. Tamwih itu mutar balik no fakta. Ya nak kula jeling dawuhe guru kula. Lah iya wong kena ait sing krana seks bebas. Bukan karena ait yang korban ya, korban ketularan misalnya suntik alat yang enggak ikut seks. ada orang kena sipilis atau AID yang kena seks bebas itu terus onok dokter tertantang golek obat. Mungkin dia baik secara disiplin akademik medis, tapi kan cara pangeran kan aneh. Wong pangeran niate ngukum ben dadi peringatan, malah dicarikan apa solusinya atau obatnya. Itu kan aneh. Podo-podo mikir golek obat tak golek obat sing waras. Kayak kangkang ini sing ngaji jalaran digolek obat, obat penyembuh lara, obat penyebut. Podo-podo golek rumus atok. Nah ini kan aneh. Nah zaman akhir itu sering begitu. Misalnya pengentasan kemiskinan, pikiran pertama itu karma sama kemiskinan sing nyuwun sewu sing karena tindak kriminal. Mulai cilik dilatih nyopet, dilatih urip ning bantaran kali. Yang bukan karena terpaksa, kecuali karena terpaksa kita iba. Terus uripe wis kon ganggu wong liya, terus nganggep wong sugih berjuwis. Nganggep kiai ketua preman untuk setoran. Mulai cilik dididik gitu. Dulu PKI itu didik gitu, kiai koyo ketua preman. Premane ngongkon anak buah nyopet setor. Kiai yo ngono, anak buah salam tempel jare setor. Dulu PKI itu gitu cara. Nah, kemudian orang-orang gini dihukum Allah rezekine angel, uripe angel. Terus kowe golek solusine. Penolong orang miskin kota. Lha itu aneh. Jadi ngatas nama no pembela kaum marginal, tapi kaum marginal ini kadang-kadang orang sing sedang dihukum Allah. Lagu sing paling repot. Lagu kita jangan ngalami afaman zuyina lahu su'amalihi faro'ahu nawa hasana. Itu paling angel urip teng dunya nih. Karena kita juga punya kaedah ya. Kalau membiarkan barang batil ya disalahkan Allah karena ndak bina. Tapi kalau berkawan nanti dikira melegemi. Tasi memang paling susah, paling ngadepi wong fasik wis paling susah. Karena kita ngadepi Allah, nang ngadepi wong fasik sepele, ngadepi Allah. Kulo dieling dawuhe bapak. Kowe ngembaro wong nakal yo disalano pangeran ra tau bina. Bapak itu beberapa kali bina orang yang alumni doli ya jadi tobat karena binaannya bapak. Tapi ke ngancani yo salah, engko dianggap melegimi. Tasi lah seni antara tetap ngelola dan seni tidak dianggap melegimi. Itu farkonnya itu sedikit sekali, tipis sekali. Saya berkali-kali bilang sama kiai-kiai yang liberal, juga bilang sama kiai-kiai yang ekstremis. Saya ini kan anaknya kiai, cucu kiai. Itu kentekan laporan, Mas. Ono kiai sing ngamuk-ngamuk. Lha iku kiai apa lho, Gus? Diponakan pacaran di barno. Kiai ora kodak ngandani ponakane. Ya ponakan kadang pacaran, kadang ndak jilbaban, kadang macam-macam lah, sosmed macam-macam. Setelah kiainya tak tanyakan, cah saiki Gus nak dikandani tambah nemen. Tapi masalahnya ketika gue pacarin yang Pak Dini, Pak Dini menengahi karena Dini di teori nak dikandani tambah nemen. Lah sing Pak Dini sing kuwereng iku tak kandani. Lah diponakan pacaran mbok bar. Wis rata aku ponakan, Gus. Ponakane kiai kok ngalor ngidul goncengan lanang wedok. Tapi akibatnya natijanya sama. Sing ekstrim yo ora kober didik karena terputus sama sekali. Saya ulang lagi. Yang ekstrim akhirnya kan enggak sempat didik karena terputus sama sekali. Sing tetap akrab yoga didik bahkan itu dianggap legitimasi. Lalu itu paling bahaya nih zaman akhir seperti itu. Kalau kamu dekat sama lonte copet dalam proses tarbiyah, kalau tepaan dia nganggap kamu tarbiyah nggak apa-apa, nah tepaan dianggap legitimasi. Makanya dulu kasusnya artis terkenal yang ganti kelamin itu kita termasuk saya konflik sama kiai sampai Indonesia pecah ya gara-gara itu. Ya tentu dalam konteks itu. Ada kiai yang cara berpikir tetap dekat, nak menolak itu proses mengandani, nak ganti kelamin itu haram. Tapi dekatnya kiai ini dianggap melegimi. Tapi nyatanya kiai ini enggak apa-apa, saya sering ketemu juga enggak menegur. Berarti ganti kelamin enggak apa-apa. Ada kiai yang terlalu ekstrim, roh raine wong iku ora gelem. Akhirnya padha ora sempat bina. Di mana-mana yang namanya berlebihan pasti buruk. Yang satu berlebihan akrab sampai kayak melegimi. Tapi yang satu berlebihan ekstrim sampai enggak bina, tapi natijanya sama-sama tidak bina. Nah itu namanya ekstrim kanan sama ekstrim kiri, itu tidak boleh kita hidup seperti itu. Ya memang angel ngelola orang itu angel. Makanya saya itu nyayu tak angen-angen. Andai kan saya itu nompo sowanan, misalnya pengaji kok wong sowan sih, enggak sing sowan ya siji sing merasa iso ngaturi kiai, atau sing melepuk tukang cerita. Utau seng melarat lapor melarate, kini yang melarat dewi bodohai. Utau wong cerita gak kabul hajat lagi, lah di hajat dia sering rakabul. Malah dong si kurang ajar. Wis luwe sugih timbang kiai ini, dongo juk sugih, kiai ini dewi ora. Luwe para meneh kiai ora bisa dadi pejabat. Lho tamune kok sowan njuk kepen dadi bupati. Wong kiyaine ora kepengin. Repote nak ra mandi jare dongane kiai. Ra mandi. Wes. Mane kula nu ora buka sowanan. Mari kurang ajar. Maksudnya nak ngaji wis ngaji wae ora usah mikir sowan kiai. Tapi ya saya ada antin, ndak. Maksudnya biasa wae, ngaji ora usah. Karena tadi keruwetan. Jadi dari awal manusia keruwet. Sehingga enggak ada nabi kecuali khilaf. Makanya sirinya Allah nabi itu jarang yang satu periode. Nabi satu periode itu hanya tiga. Itu pun enggak imbang. Lot dan Ibrahim. Tapi enggak imbang karena pengetahuan Ibrahim jauh di atas Lot. Lot itu waponah-ponaan. Lot dan Ibrahim itu pernah apa? Itu pun jadi nabinya di area yang berbeda. Ibrahim di area Palestina, Lot di kawasan Sodom. Pernah ketemu satu dua kali. Kedua adalah Musa dan Harun. Tapi itu ya enggak level karena Nabi Musa, Nabi Harun jadinya nabi itu karena proposal Nabi Musa. Jadi Allah enggak aneh-aneh rencanane Allah enggak makne ora ngangkat Nabi Harun jadi nabi. Cuma Nabi Musa kan pelat napa? Ya Nabi Musa kan cilike iku nom wakal. Nakal cara Firaun. Ketemu Firaun diculek, ditarik janggote, nom wakalipun. Sesuk Firaun curiga dasar bayi Bani Israel. Singkat cerita dia memutuskan mau dihukum. Ajane Musa ku ya wis beling cilik wis beling. Akhire bareng ape dihukum jare Asia, istrinya Firaun. Wong cilik. Iku niate beda ora niat jabuti jenggotem. Tapi parah jenggote dicuwabut diculek. Wis Firaun niku curiga. Lah bojone Firaun nak sayang banget mek Nabi Musa. Saiki dites. Dikai apel ambek wowo. Sajare Nabi Musa sampe mlayu ning apel mergo ya wis nalar rasine. Milih apel nek asline. Ambek Jibril diarahno ngunyah napa? Lho cacilik ora roh bedane jenggot ambek iku mulane akhire terus. Berarti nek pas jabuti jenggotmu ya ora jarak mewowo ya dicekel. Akhire tapi kadung kelek. Iku sing dadi alsak-alsak ku pelat. Tapi Allah memang menghendaki Musa yang jadi nabi karena direncanakan mulai awal sampai mulai kelahirane. Nabi Musa karena merasa ndak sempurna minta apa? Haruna akhi ustud bihi azri wa asyrikhu fi amri wa asyirku libatkan Harun menjadi dai sebagai penerjemah. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid ayusaddiquni. Jadi wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Jadi mulai dulu itu ada jubir. Nabi Harun itu kalau ngomong lebih fasih, makanya itu harus jenengan utus nanti sebagai apa? Jubir. Jane aku ya butuh jubir kan kowe tak wacana, tak bisiki terus kowe sing mulang. Jubir. Bareng jubire ra padha repot. Sehingga Nabi Harun itu ya bener satu periode tapi enggak level sama Nabi siapa? Musa. Nah, yang sak periode dan level itu hanya dua, Yahya dan Isa. Itu ya sak periode alime padha, pintere padha, nasabe padha. Karena Isa itu bin Maryam, itu orang spesial, lahirnya aja spesial. Isa apa Yahya, kenapa? Yahya juga spesial, Yahya bin Zakaria. Dia nabi juga anaknya nabi. Sama-sama mulai kecil wis alim. Nabi Yahya jelas, ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainaul hukma sabiya. Mulai kecil juga sudah alim. Nabi Isa yo mulai kecil wis alim. Tapi apa yang terjadi? Ini kelihatan kalau ngelmoni manusa iku ora ono bare. Nabi Yahya itu happy orangnya. Happy ya ceria. Digojlok mek Nabi Isa. Mali aroka aminan ka annaka tak manumin makrila. Kowe kok ketok guyu-guyu ketok rilek kaya-kaya kowe ora bakal disiksa Allah. Jawabannya Nabi Yahya, mali aroka abisan ka annaka taqnatu mir rahmatillah. Lah kowe amen merengut kaya ora ana rahmate pangerane. Sehingga ini jadi manhat besar. Said Abdul Al-Haddad itu kalau ada orang sowan ditanya, "Kowe gurumu sapa?" Ruhin, Mbah. Nak pas mulang tau nangis, mboten ate. Lereni ngono iku. Koyok ra didosa wae ra tau nangis. Jadi dianggap wong sombong, wong mulang kok ra tau. Nah, Abdul Hasan Asadili kira-kira gini madhabnya. Nah, tak kok jeng kowe ngaji sapa? Ngaji kalian Kiai Mustofa. Tau guyu nak mulang, mboten ate nangis terus. Lereni ngono iku. Wong kok ra yakin jembare rahmate apa? Cara madhab sinten Abdul Hasan apa? Asadili. Kemilan di guru sing di Sadilis. Jadi ya itu kan cerminan madhabnya Isa dan Yahya. karena selevel. Itu kan mirip tadi. Piye-piye dadani wong nakal iku kudu ngancani. Saya iki ngene, sing darani nahi mungkar kan menghentikan barang mungkar. Mau ndak mau harus berproses. Berproses kudungan ngancani. Lah ngancani ini mulai titik rawan karena rawan disalahartikan melegitimasi. Tapi kudu juga jauhi orang dolim. Jare target Islam membenahi kesalahan dengan menjauhi berarti tidak memben. Nah, ini kan satu ya sudah. Wes paham to ni? Paham kabeh ya? Dong ya. Terus bikinlah takaran masing-masing. Lho ya to, misale ke deponaan kowe keceluk kiai, terus deponaan goncengan lanang wedok pak sepeda motor, bingung. Lho nak anak malah luwe gampang karena kamu pakai metode kamu penuh. Iki ponaan ya. Dekne yo di bapak ya, nambuk kerengi yo bapak era trimo. Mbok barno bapak di padhe ora peduli anje nangel. Sana apa? Penuh. Mulane aku nyontokno iku ponakan. Lho anak gampang to. Sale anak Mustofa beling Mustofa tuancang mbek jenggote bar wis pokoke to. Gampang lah ya Mas. Anak Ruhin beling Ruhin wis Gusti pancen bapake kula nggih. Semene wis gampang lah. Dadi tapi ki masalahe ponakan. Ponakan kan nyagang ora mbok bina iku jek waris, jek ponakan iku. Maksudnya termasuk calon ahli waris nak jantuk asoba. Mbok bina, bapaknya kadang tersinggung. Mbok baro kadang yo. Tersinggung wong Jawa kan yo nek. Ponakan kok dibaro koyo wong liya. Tapi misalnya mbok kandhani, gara ono bapaknya tapi ya pakde kecangkeman gak ada. Aduh repot terus ngadepi ponakan terus repot. Ponakan misanan santri ku ngel-ngel wong. Mana santri sing anake kiai, kiai ini rako berde metode. Perkarane bapaknya di metode tandingan. Nah anake kiai kan gak anut, tapi nek sing anake kiai mereka harus disangoni metode mbek bapake. Lha kula nuti kenangan, Mbah Mun nate dhe murid, anake wong alim alama. Iku Mbah Mun ya takok. Nak cara bae jenengan ngeten iki sebuti. Cara bae kula mboten ngeten, anake ujek santri ya jujur. Nggih mun kesan tak bae jenengan. Tapi aja mondok mriki jadi perkara. Mengke repot. Maksudnya nak metodene beda kan gak klop. Akhirnya kompromi abae ya tahu diri. Metode saya tak tangguhkan 100% pun anut jenengan. Akhirnya ya mondok di Mbah Mun. Karena mesti begitu. Kan enggak mungkin misalnya aku di pondok ya anak wong alim kan mesti tak takoki. Metode bapakmu kayak apa? Nah, bapaknya nyerah mun Gusti mriki ya anut jenengan iki. Nah, ora misalnya kono ya tetep ikrar mek metodene dhewe. Ya itu kan repot. Lah Nabi Yahya dan Isa itu sering berdebat masalah manhaj. Masyhur. Saya punya kitab namanya Khilyatul Aulia, itu mensifati para nabi dulu. Itu masyhur. Kalau Nabi Yahya datang ke satu kampung tuh tanya, orang paling soleh di rumah ini siapa? Di kawasan sini orang paling soleh itu siapa? Si A. Dia akan nginep di situ. Ditanya, kenapa? Ya kumpulung soleh ku penak jadi Nabi Yahya. Kalau Nabi Isa enggak, orang kampung sini paling nakal siapa? Saya akan nginep di situ. Kenapa kamu begitu ya Isa? Ana nabiyun biman zilati tabib udawil mardo. Aku iku nabi, nabiku dokter, ngobati wong loro. Piye? Masuk akal kan? Masuk akal. Dadi nabi loro iku geger padha ngalime ya ora geger wong ora 0102 ya biasa wae. Ya biasa wae. Ya oke, oke sing sitok marang sing sitok. Lah nek kowe anut Nabi Isa ya kliru, Nabi Isa ana jaminan Allah ora katut. Lah kowe kowe kancanan wong nakal kira-kira wong nakale dadi saleh apa kowe sing dadi nakal? Apa meneh nek sing nakal ayu to? Kira-kira kowe kira-kira. Ya wis ora takok kok. Ora takok wis roh kira-kirane. Tapi misalnya kowe anut Nabi Yahya 100% juga salah. Lalu siapa yang peduli dengan mereka? Mereka juga butuh binaan. Makanya kita bina Isa wa bina Yahya. Mulane kanjeng Nabi dawuh al ulama warasatul Ambiya. Kabeh ulama sepakat. Kenapa Nabi tidak dawuh al ulama warosati? Ulama itu warisku. Karena Nabi hanya figur yang tunggal. Makanya Nabi dawuh al ulama warosatul Ambiya. Ulama aku kabeh udah di pewaris para nabi-nabi dulu. Ada yang gayanya kayak Yahya. Ada yang gayanya kayak Isa. Ada yang gayanya kayak Nabi Nuh, yaitu Sayyidina Umar. Ada yang gayanya kayak Nabi Ibrahim, yaitu Abu Bakar. Saya itu pernah punya cerita dari seorang ulama dan ini nyata. Nabi sing ra rabi ora Nabi Isa. Ambek Nabi Yahya. Niku mboten rabi. alim alamah ditetir gak rabi. Dalalah kanjeng Nabi duwe umat jenenge dalalah Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Sinten Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Iku tedire yo ora rabi. Imam Nawawi rabi ta ora? Boten rabi. Yo alim alamah. Dalalah jenenge yo Yahya. Yo dalalah ditetir gak rabi. Meskipun dekne nang aran kita bunikah wa huwa sunnatun ngene-ngene, tapi dekne ora rabi. Ya karena memang didesain Allah untuk mewarisi Nabi siapa? Yahya. Kira iso niru Imam Nawawi. Lah kan gak alim. Mau niru rabi nitok kan gak keren. Iku pangeran. Makanya ketika Asra Badrin, ketika tawanan perang apa? Badar. Jare Abu Bakar kan, "Ya Rasulullah, itu keluarga engkau. Meskipun sekarang merangi engkau, itu keluarga engkau. Maafkan saja, itu keluarga engkau. Hum asyiratuka." Kata Umar, "Orang-orang itu kan ya Rasulullah yang dulu ngusir kamu, ingin membunuh kamu, sekarang ketangkep ya bunuh kok repot." Terus Rasulullah dengan bijak ngendikan, "Masalu kaya Abu Bakrin masalu Ibrahim izqala faman tabi'ani fa innahu minni man asani fa innaka ghafurur rahim." Ibrahim kowe iku niru apa Abu Bakar kowe iku niru siapa? Ibrahim. Ibrahim dawuh faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Murid sing apik ya takik hadiah, sing nakal muga-muga disepuro pangeran. Rata-rata Ki Arif kan gitu, sing soleh dipuji, sing nakal muga-muga diparingi tobat. Wa masalu kaya Umar masalu Nuh, izqala rabbi la tadzar alal ardi minal kafirina dayyara. Umar kowe mirip Nabi Nuh, gak rido nek wong kafir sitok tok ora rido. Ya Kanjeng Nabi santai. Justru Nabi bangga karena umatnya bener-bener warasatul lan saiki ya semacam-macam wong Islam iku wis ngono sambuk jeruk-jeruk. Sementing bil ilmi, pokoke kula suwun catatannya satu apa? Bil ilmi, jangan karena nafsu. Lah Kanjeng Nabi mewarisi semua nabi. Makanya kita ngikuti Nabi Muhammad itu ya repot karena di diri beliau ada semua nabi. Tegas perang koyo Nabi Nuh ya tahu, koyo perang Badar. Tukang nyepuro ya tahu. Karena Nabi itu pemaaf. Tegas mbek bojo ya tahu, ramah ya tahu, guyon ya tahu. Kene niru kan ra iso. Misale tukaran ya tukaran terus, nak kene ramah ya keterusan nganti lali mbokmu. Lho ya wong Indonesia ngonten kabeh. Angger ramah mbek bojone adek harmonis, tak jamin mbok e keleleran. Mergo uripe dintekno nggo ngrumat bojone harmonis ngalor ngidur plesir, traveling. Lah wong traveling mbek bojone di Singapura entek 10 juta, mbok e njuk dhuwit 1 juta disentak. Setuwo, dua dhuwit. Padahal traveling ning Singapura entek 50 juta. Ngumrohno sing wedok lho entek 50 juta. Mboke njaluk 1 juta jare. Subhanallah. Angger sing sayang ibu lali bojone. Dadi apik ya wis ngene iki apik pas-pasan ini pokoke. Maksude apik mangan apik maksude. Pokoke jeruk makan jeruk, pokoke apik iku ana korbane. Apik Indonesia ngono, angger akrab kanca. Blonjone kalong dienggo kongke-kongke mbek kanca. Angger takut istri, jatahe kanca ibu ilang. Angger sedengan dadi Cina apa-apa diitung, Bu. Kemeladi. Wong Indonesia wis ngono iku gaya saleh iku wis ana korbane. Aman setah kok lanjenengan Gus, aku untuk mau naik pangeran ora sapa takon. Dadi semuanya terukur. Lha kula nu akrab mbek ibu. Kula nu mbek guru kula ya akrab, mbek ibu kula ge akrab, mbek bojo kula ya akrab. Mbek sampean ya akrab nak ngaji ya guyon. Pokoke kula niku wis ora kena ditiru wis untuk mau naik pangeran wis. Kula bodoh ya iso, kula sering dipukul rirukan ya meneng ae bodoh. Mulang ya iso pokoke kula niku. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau masalah sosial itu enggak akan ada konsep sing bagus. Contoh paling gampang itu Yahya dan siapa? Isa. Itu dua nabi besar yang seperiode yang setiap manhaj itu beda. Akhirnya umatnya Kanjeng Nabi ono sing kados Sayyid Abdul Al-Haddad yang tegas dan sangat-sangat hebat. Ada yang sangat pemaaf kados Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Asy-Syadzili nak mulang ngaji semua anten. Bahkan semua anten. Dekne ono wong kok bar salat muni ngene duwamu. Nggih kula sampun salat ya Abdul Hasan Asy-Syadzili tapi mbok ditampa pangeran tampa duwamu. Goblok kowe. Ditampa cara ditampa ora penting. Mbok yo sing syukur kowe ditegir mau bar sujud bar rukuk. Ayo muni syukur. Nggih Gusti, syukur matur nuwun wau sujud. Wis ngono ora usah mikir ditampa ora wis pokoke. Tapi nak Said Abdul Hadid kira-kira nubar sholat kemudian alhamdulillah, gak ada alhamdulillah apa sholatum ditompo, ora mesti lagi ini ya rada sadili, ya rada hadadi Nah, kula nu asline ya wong bingung melodi. Tapi kula duwe loro-lorone ya santai wae dadi. Nak kowe kan ya ora duwe lor. Sementara aja golput langsung. Aja apa? Aja golput lah sementing. Jadi cara Abul Hasan As-Sa'dili itu masyhur. Dia itu berpendapat at-taksir fil amal itu nau'un minas syirkil khofi. Jadi, orang merasa ketika amal ku ono pepekane, ada kurangnya, itu termasuk kriminal jarane. Jadi misalnya bar poso kok ngeluh salah pas aku ditampa pangeran ta ora. Mbok dikek rezeki poso ku wis syukur lah opo mikir ditampa ta ora. Matur nuwun Gusti jenengan paringi kula poso. Matur nuwun Gusti jenengan maringi kula salat sujud. Gak penting. Jadi cara Abul Hasan As-Sa'dili, kula nggih ngaji jalalan kan Gus Pak tapi gak paham, gak penting paham ta ora, sementing wis nggo jalalan ngalor ngidul. Nabu, nak saya tak suka adat gak? Rumang sama nak gue jalan terus paham. Kira-kira kayak milih di. Nah sekarang lo bilang bocot kanda ni. Nah cara kula proporsional. Gue ngilang no ujub dan sombong milih Abdul Al Haddad. Gue nambahi syukur milih Abul Hasan As-Sa'dili. Wes kompromi ya, faham ya? Oke yo. Ya, jadi gue ngilangi ujub, bik sombong, anut madzhabe Sayyid Abdul Al Haddad. Ben bar salat ora ku mau luhur ora ujub. Tapi nak ape syukur milih madzhabe Abul Hasan As-Sa'dili. Jadi bar salat kok ben syukur. Matur nuwun Gusti jenengan nak tekfir kula rukuk sujud mun matur nuwun Gusti. Ya ngarepe mulai sombong. Tak sombong no apa ora mesti ditampa. Nah, berarti ke wong top tenan. Bainal Hasani bainal Sa'dili wa bainal Abdul Al Haddad. Jos naon. Langsung jadi wali ya. Man. Nah, tapi kudu di ACC KPU ne wali kok ana KPU ne Kang. Nah, daftar iku ya kadang ditompo kadang ora. Ana ya ana syaratnya. Nah, wong asing gak iso jelas. Wong asing ngono apa? Lah itu ketok nak sedekah Rasulullah ketika dawal al ulama warasatul anbiya. Jadi pakai jamak warasatul anbiya. Jadi semua sifat nabi dulu-dulu pasti ada sing nitis di sebagian ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak khasnya Nabi Nuh nitis ning Umar, khasnya Ibrahim nitis teng Budi, Abu Bakar dan seterusnya. Faro'ahu mongko ningali sapa wong hu ing su amali diringali hasanan ing apik. Jadi apakah orang yang amal buruknya itu direkayasa sedemikian rupa sehingga dikesankan faro'ahu napa? Hasanah kados teng zaman akhir. Gayane mikir Islam tapi jebule njerumusno napa? Islam repot. Gayane bela kebenaran jebule profesi. Aduh repot zaman akhir. Gayane dakwah jebule kadang ya profesi. Tapi aja suudzon, dosa suudzon dosa. Khusnudzon bodoh zaman akhir. Lah piye ya piye-piye. Lah opo ge mikir wong liya, mikir awakmu dhewe. Afaman zuyina lahu su'u amalihi faro'ahu hasanah. Man teman mutada'un mutada' man sing talafat man zuyina khobaruhu te khobari man iku kaman hadahu. Apakah orang sing dipaisi amal elek kemudian dihias sawangane api kaman kaya wong hadah kang emering ihidayat hu ingman sopa Allah. Jawabnya lah ora bakal podo. Maksudnya orang yang sebetulnya buruk tapi berpenampilan baik itu tentu tidak akan sama dengan orang yang memang hakikatnya benar-benar baik. Dalam nunjukna ali ngatasi kelamaan apa dawuh fa inna wa mongko sak temen apa yudilu nyesatno sapa Allah maning wong ya sawu kang ngersano sapa ingman wa yahdilan nunjukna sapa Allah maning wong ya sawu kang ngersano sapa ingman fala tetep mongko aja melok apa nafsuka maksude aja budalan aja ketarik apa nafsuka awak sira Muhammad alaihi ngatasi wong akeh alal muzayyani lahum ngatasi wong sing terhiasi sapa lahum gede wong akeh hasaratin khali wong sing ngerasa rugi bihtimamika sebab susah siro ala yu'minu yang tawra iman sopoh ngakai maksudnya kanji nabi mat wong sing aneh-aneh ini rasa buk pikir lah apa dadek no kaya susah wong rajilas kok dadek no kaya apa susah ini nunjuk no betapa sayangnya Allah ning kanji nabi tapi yang nunjuk no betapa sayangnya kanji nabi bahkan ning wong fasik jadi nabi sampai wong fasik lah itu nabi itu ya susah saking susah kepengen mereka untuk hidayah tapi Allah sayang nabi rasa buk pikir mat ini satu percontohan yang luar biasa. Apa sayang nabi ini tidak usah mikir wong fasik tapi nabi ini begitu sayang wong fasik sampai kepingin yang mereka juga dapat hidayat ini satu keseimbangan sing luar biasa fala tadzab nafsuka alaihim hasarat inna wa satuna wa ta'ala wa alimun dat sing birsa bima aklan perkara yasnauna kang lakoni sopo ngake ing ma fayujazi moko mala sopo ing wong ake alaihi ing atasi ma isnaun pun subhanahu wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi. wa zinata arsyihi wa mithla kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada qalbihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa mithla kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa mithla kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa mithla kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mithla kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mithla kalimati.